nikmat yang amat sangat banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga pada kesempatan sore hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik, hidayah dan rahmat-Nya kepada kita sekalian sehingga kita masih bisa menyempatkan diri untuk sejenak duduk mendengarkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, duduk sejenak untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari para ulama, terkhusus di sini adalah tentang permasalahan wanita muslimah, yang mana perkara ini amat sangat berharga sekali untuk kita simak, dikarenakan memang terkhusus dalam permasalahan ini banyak perkara-perkara yang sangat penting untuk diketahui oleh wanita muslimah. Hadirin wal hadirat dan pendengar Radio Al-Iktisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas satu kutip, yakni kitab kecil yang ditulis oleh Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Di dalam kitabnya atau di dalam kutipnya yang berjudul Tanbihatu ala ahkamin tahtasu bil mu'minat, ini pembahasan tentang hukum-hukum yang khusus untuk wanita yang muslimah, wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau paparkan secara ringkas permasalahan-permasalahan yang terkait dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan para wanita muslimah dan juga wanita mukminah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pembahasan ini, setelah Syekh Saleh Fauzan hafizahullah memberikan mukaddimah dengan kalimat alhamdulillahilladzi qaddara fahada wa khalaqa az-zawjayni adh-dhakara wal unsa min nutfatin idza tumna wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul hamdu fil akhirati wal ula wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu urija bihi ila samai fara'a min ayati rabbihil kubra sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ulil manakibi wan nuha wa sallama tasliman katsira muayyada. Setelah Syekh Saleh Fauzan hafizahullah memberikan mukaddimahnya, kemudian beliau hafizahullah mengatakan amma ba'd, beliau menyatakan falamma kanatil mar'atul muslimatu laha makanatu fil islam, dan ketika wanita muslimah dia mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam, ketika yakni wanita muslimah dia telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya Islam, dan ini patut untuk disyukuri untuk sekalian para wanita muslimah wal mu'minah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan terkhusus pada mereka dengan datangnya Islam, dengan diturunkannya Islam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di sana ada perkara-perkara yang mesti diketahui. Di sana ada perkara-perkara yang mesti dipelajari yang terkait dengan banyak hal, perkara-perkara penting yang terkait dengan banyak hal tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita muslimah. Kemudian beliau hafizullah mengatakan wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yahuddu nisa bi taujihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun seringkali mendorong kaum wanita dengan bimbingan-bimbingan yang beliau sampaikan kepada para sahabiat, dibimbing mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dibimbing mereka untuk senantiasa mentaati suaminya jika dia telah bersuami, dibimbing mereka untuk menjalankan syariat-syariat agama Islam. Wa usabihinna fi khutbati fi Arafat. Begitu pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Arafah, beliau pun memberikan wasiat-wasiat yang sangat penting yang beliau berikan di dalam khutbahnya kepada para wanita. Ini semua para hadirin wal hadirat dan sekalian pendengar radio Al-Ihtisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menunjukkan bahwasanya Islam benar-benar memperhatikan keadaan para wanitanya, terkhusus wanita muslimah dan mukminah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini pula menunjukkan bahwasanya wajibnya memperhatikan keadaan mereka di setiap zaman, di setiap waktu, di setiap saat. Wala siyama fi hadha zaman. Lebih-lebih pada zaman kita sekarang ini. Pada zaman kita hidup sekarang ini, di mana banyak kaum wanita yang mulai melepas kemuliaan dan kehormatan mereka, kaum wanita yang mulai meninggalkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan banyaknya musuh-musuh Islam yang berupaya dengan sekuat tenaga hendak memerangi wanita muslimah agar mereka keluar dari rumah-rumah mereka. Mereka keluar dari rumah-rumah mereka, berlomba-lomba dengan kaum lelaki di dalam pekerjaan dan lain sebagainya, sehingga campur baur satu dengan yang lainnya, yang akan menanggalkan kemuliaan dan kehormatan mereka sebagai seorang muslimah. Misal biha karomatiha. Musuh-musuh Islam ingin agar supaya kemuliaan wanita muslimah hilang darinya. Kedudukan dia yang mulia di dalam Islam mulai dicabut dari dirinya. Maka dari sini pentingnya kita memperhatikan keadaan wanita-wanita muslimah wal mu'minah, wanita-wanita yang muslim yang siap tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya mereka tetap berada pada kemuliaan dan kehormatannya. Dikarenakan Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu akan mengangkat derajat kaum wanita terkhusus di sini. Mengangkat kemuliaan mereka, di mana ketika belum datang Islam perkaranya amat sangat drastis, amat sangat gawat yang menimpa kaum wanita pada saat itu. Tidak dikehendaki kelahirannya oleh bangsa-bangsa secara umum di seluruh negeri yang ada, terkhusus pada masa jahiliyah. Terkhusus pada masa jahiliyah, kehidupan mereka amat sangat yakni mengkhawatirkan akan punah keberadaannya karena kerendahan yang ada pada saat itu. Oleh karena itu, saudaraku kaum muslimin wal muslimah dan para pendengar radio al-iktisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita perhatikan, memberikan peringatan kepada para wanita muslimah untuk berhati-hati dari segala slogan-slogan yang bisa menipu mereka, dari segala iming-iming yang dihembuskan oleh musuh-musuh Islam dalam rangka untuk mencampakkan kehormatan dan kemuliaan kaum wanita muslimin, muslimah wal mu'minah. Ini nampak sekali pada zaman kita sekarang ini, di mana segala macam slogan yakni mereka paparkan, entah menuntut kesetaraan yakni kehidupan, menuntut setaranya hak waris, menuntut hidup bebas dan lain sebagainya. Ini perkara yang sangat mengkhawatirkan bagi perkembangan kehidupan kaum mukminah, kaum muslimah. Akidah mereka mulai digerogoti, ajaran-ajaran mereka mulai dilecehkan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di sini Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah membawakan satu kutip tulisan, kutip kecil yang mudah-mudahan ini merupakan satu jalan untuk menyelamatkan, satu cara untuk menyelamatkan kaum muslimah, para wanita muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mengerti sedikit tentang permasalahan agamanya terkait dengan hukum-hukum yang ada pada mereka, yang dikhususkan pada mereka di dalam syariat Islam ini. Asy-Syaikh menyatakan di dalam kitabnya ini, wa huwa ishamud da'il. Ini adalah satu bagian yang kecil dari upaya yang beliau paparkan di dalam pembahasan ini. Lakinnahu jahdul mukil wa arju ayyan fa'allahu bihi ala qadrihi. Akan tetapi usaha yang sedikit ini, mudah-mudahan, yakni aku berharap, kata Asy-Syaikh, memberikan manfaat dengan kitab yang ada ini, sesuai dengan kadar apa yang beliau hafizahullah tulis di dalam kitab tersebut, agar supaya kita membacanya, memahami apa yang dipaparkan oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah tentang berbagai permasalahan yang terkait dengan wanita muslimah. Di dalam kitab ini, ma'asyiral muslimin wal muslimah dan juga para pendengar radio al-iktisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab yang kecil ini beliau memaparkan beberapa bab atau fasal yang terkait dengan hukum-hukum wanita muslimah. Beliau bawakan di dalam kitab ini ada 9 fasal yang akan dibahas. Al-faslul awal, pasal yang pertama adalah akamu amah, hukum-hukum yang umum yang terjadi pada kaum mukminah, yang terjadi pada kaum wanita sebelum kedatangan Islam. Pasal yang kedua, beliau hendak menjelaskan tentang hukum-hukum yang terkait dengan berhias. Bagaimana hukumnya seorang wanita menghiasi tubuh-tubuh mereka dengan berbagai macam perhiasan dan dengan berbagai macam alat-alat yang digunakan untuk berhias. Begitu pula pada pasal yang ketiga akan dijelaskan oleh Asy-Syaikh hukum-hukum yang terkait dengan haid, darah haid wal istihadhah wan nifas. Pada pasal yang selanjutnya beliau akan menjelaskan tentang ahkamun tahta subilibasi wal hijab, hukum-hukum yang terkait dengan pakaian dan hijab. Kemudian yang kelima, beliau akan menjelaskan di dalam kitab ini tentang hukum-hukum tahta subil mar'ah fi sholatiha, tentang kaitannya sholat seorang wanita muslimah. Bagaimana hukum-hukum yang harus dia ketahui tentang perkara tersebut. Pasal yang keenam, beliau hendak menjelaskan hukum-hukum yang terkait dengan jenazah. Apa saja yang mestinya dilakukan oleh seorang perempuan ketika ada jenazah. Kemudian pasal yang ketujuh, beliau hendak menjelaskan tentang hukum-hukum yang terkait dengan puasa. Yang kedelapan, beliau hendak menjelaskan hukum-hukum yang terkait dengan haji dan umroh pada wanita. Dan yang sembilan adalah hukum-hukum yang terkait dengan yakni pernikahan atau zaujiyah, yakni kehidupan keluarga kaum wanita yang bersanding dengan laki-laki, bagaimana keadaannya dan bagaimana cara menjalaninya agar mereka mengetahui daripada hukum-hukum tersebut. Kemudian hadirin wal hadirat dan sekaligus pendengar radio Al-Itisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas pada fasal yang pertama, yakni hukum-hukum yang umum yang terjadi keadaan ini sebelum keislaman, sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibahas di sini pula keadaan atau kedudukan wanita ketika Islam telah datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dijelaskan oleh Syaikh Shalih Fauzan hafizhahullah, makanatul mar'ati qabla al-Islam. Kita akan melihat cermin bagaimana keadaan wanita sebelum datangnya Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Syaikh Shalih Fauzan hafizhahullah, wa yuradu bima qabla al-Islam aslul jahiliyah. Yang dimaukan pembahasan ini, yakni kedudukan wanita sebelum Islam adalah ketika masa jahiliyah. Ketika masa jahiliyah, allati kana yu'isuha al-arabu bi sifatin khasah wa yu'isuha ahlul ardi bi sifatin amah. Di mana wanita hidup, wanita Arab hidup pada saat itu dengan sifat-sifat yang khusus, dan juga mereka wanita hidup di permukaan bumi ini dengan sifat-sifat yang umum. Di masa jahiliyah tersebut, di mana manusia fi fatratin minar rusul, manusia dalam keadaan kekosongan para rasul. Masa di mana Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus para rasulnya. Dan juga masa di mana turus minas subul, hilangnya jalan-jalan yang benar yang dilalui oleh manusia. Manusia tidak mengerti jalan-jalan yang tidak dia tempuh untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Manusia dalam keadaan terumbang-ambing dengan berbagai macam pemahaman-pemahaman yang ada pada saat itu, pemikiran-pemikiran yang rusak yang ada pada saat itu, dikarenakan tidak ada bimbingan, dikarenakan tidak ada seorang rasul yang membimbing mereka, sehingga mereka hidup tanpa aturan yang jelas, sehingga mereka hidup dengan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan, hidup dengan berbagai macam kedoliman-kedoliman yang ada. Dan kebanyakan kedoliman yang terjadi pada masa itu, tertimpa, yang banyak tertimpa pada kedoliman itu adalah kaum wanita. Famaktuhum arabuhum mu'ajamuhum illa baqaya min ahlil kitab. Maka orang Arab pada saat itu mereka, kebencian mereka dan juga orang-orang ajam di luar orang Arab, mereka juga sangat benci dengan keberadaan para wanita tersebut. illa baqaya min ahli kitab, kecuali sedikit dari yang tersisa dari kalangan ahlul kitab yang mereka masih menjunjung tinggi keadaan para wanita, yang masih mengerti tentang keadaan para wanita, yang mestinya mereka yakni disetarakan dengan keadaan manusia secara umum, tidak direndahkan, tidak dihinakan dan sebagainya. Maka kata Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah, wa kanatil mar'atu fi hadzal waqt fil aglabil a'ammi tu'isu fatratan 'asibatan. Secara umum kehidupan mereka pada saat itu kehidupan di mana mereka berada pada masa yang sangat kritis, pada masa yang sangat gawat, pada masa di mana keberadaan mereka amat sangat direndahkan oleh kaumnya. Khususun fil mujtama'il Arabi, secara khusus pada masyarakat Arab pada saat itu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, haitsu kanu yakrahuna wiladatuha aw wiladataha, di mana masyarakat Arab pada saat itu benar-benar mereka sangat membenci kelahiran seorang wanita. Mereka sangat membenci kalau istrinya melahirkan seorang anak wanita. Mereka merasa hina karenanya. Mereka merasa hina karenanya. Dengan kelahiran wanita tersebut, seakan-akan itu adalah berita yang besar bagi mereka. Ini berita yang besar yang membuat mereka hina karenanya. Mereka terhinakan dengan kelahiran seorang anak wanita. Faminhum man kana yudfinuha wa yahyatun. Di antara masyarakat Arab pada saat itu, ketika yakni lahir seorang anak perempuan dari istri-istri mereka, sebagian mereka akan menguburkan anak tersebut dalam keadaan hidup-hidup. Dalam keadaan hidup mereka dikubur. Hatta tamuta tahta turab, sehingga anak perempuan tersebut mati di bawah tanah dalam keadaan hidup, tidak dikehendaki kehidupannya di dunia ini, tidak dikehendaki keberadaannya di dunia ini. Ini sebagian mereka, dengan tentunya dengan pikiran-pikiran yang rusak yang ada pada mereka, dengan pikiran-pikiran yang telah melenceng dari jalur agama yang lurus yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, mereka sampai demikian keadaannya. Wa minhum mayyat rukuha tabqa fi hayatid dhulli wal mahana. Di antara masyarakat Arab pada saat itu ada di antara mereka yang membiarkan para wanita hidup. Mereka hidup di dunia ini dalam keadaan hina dan rendah. Dibiarkan hidup tapi keadaannya direndahkan. Dikarenakan mereka menganggap bahasanya keberadaannya itu membikin malu keluarga, keberadaannya ini membikin rendah keluarga dan sebagainya. Hadirin wal hadirat, saudaraku kaum muslimin wal muslimah dan para pendengar Radio Al-Iktisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa mereka sangat murka dan marah ketika mendengar istrinya melahirkan seorang anak perempuan. Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke 58 dan 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswatta wa huwa kadhim. Yatawaru minal qaumi min su'i ma busyira bih. Ayumsikuhu ala hunin am yatussuhu fit turab. Ala sa'a ma yahkumun. Dan ketika dikabarkan kepada salah seorang di antara mereka kelahiran seorang anak perempuan, dhalla wajhuhu muswadda, ketika itu raut mukanya berubah menjadi hitam, wa huwa kadhim, dalam keadaan marah. Mereka amat sangat murka dan marah sehingga wajahnya berubah menjadi hitam karena marahnya tersebut. Yatawaru minal qaum min su'i ma busyira bih, sehingga dia mengasingkan diri dari kaumnya karena jeleknya berita yang dia terima, buruknya berita yang dihabarkan kepadanya, sehingga dia tidak mau terlihat oleh kaumnya, masyarakatnya, menyendiri, malu rasanya punya anak perempuan dan sebagainya, mengasingkan diri dari kaum tersebut. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu abitturab. Kemudian pikiran mereka yang rusak digambarkan oleh Allah SWT, apakah dia akan menahannya dengan menanggung segala kehinaan dan kerendahan, am yadussuhu fitturab, ataukah dia akan menanamnya hidup-hidup di tanah tersebut, atau menguburnya hidup-hidup di tanah. Ala sa'a ma yahkumun. Alangkah buruknya perkara yang mereka tetapkan. Dua perkara yang mereka tetapkan ini perkara yang sangat buruk bagi kehidupan wanita tersebut. Kalau dia terpaksa membiarkan anak perempuan tersebut hidup, dia akan biarkan dia dalam keadaan kehina, tidak diperhatikan, tidak diurusi, bahkan tidak diberi hak sebagai layaknya hak seorang manusia hidup. Atau pilihan yang kedua, dia kuburkan hidup-hidup wanita tersebut, anak perempuan tersebut. Ini lebih biadab lagi menurut bahasa kita. Sangat kejam sekali. Seorang anak bayi yang baru lahir, tidak mengerti apa-apa, tidak tahu menahu tentang kehidupan dunia ini, harus dia tanam hidup-hidup di dalam tanah sehingga dia mati dalam keadaan dikubur hidup-hidup demikian. Ini keadaan masyarakat Arab pada saat itu. Mereka amat sangat murka ketika dikhabarkan istrinya melahirkan seorang anak perempuan. Ini pikiran yang rusak. Ketika mereka sendiri murka bahwasanya akan lahir dari istri-istrinya seorang anak perempuan, namun justru dengan ini pikiran yang rusak itu mereka memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala anak-anak perempuan. Mereka sangat murka dengan kelahiran anak perempuan, tapi mereka memberikan untuk Allah Subhanahu wa taala anak-anak perempuan, padahal Allah Subhanahu wa taala ghaniyyun 'anil 'alamin. Tidak butuh dari alam yang ada ini. Tidak butuh anak, tidak butuh yang lainnya. Sehingga mereka, yakni Allah Subhanahu wa taala gambarkan mereka dalam surat An-Najm, alakumuz zakaru wa lahul unsa, apakah bagi kalian itu anak laki-laki sedangkan bagiku anak perempuan. Tilka idang tismatun diza, kalau demikian itu adalah satu pembagian yang amat sangat zalim. Kedoliman di dalam membagi anak-anak menurut mereka. Mereka menganggap bahasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak perempuan. malaikat-malaikat yang ada yang di dekat Allah Subhanahu wa taala sebagai anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Ta'alallahu amma yakulun uluwan kabira. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka sifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka sendiri marah ketika dinisbatkan kepada mereka anak perempuan. Justru mereka menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala anak perempuan ini termasuk dari rusaknya pemikiran yang ada pada mereka. Sehingga mereka memutuskan perkara yang sangat sangat tidak manusiawi. Sangat kejam, menurut bahasa kita sangat kejam sekali. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimah dan para pendengar Radio Al-Iqtisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam ayat yang lain dalam surat At-Takwir, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila dan ketika anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya bi ayyi dzambin qutilat, dosa apa sehingga mereka itu dibunuh dan dikubur hidup-hidup? Tanpa berbuat dosa apa-apa mereka dibunuh. Tanpa melakukan ini hanya bisa menangis dan menangis. Mereka dikubur hidup-hidup. Wal mau'udah hiyal bintu tudfanu hayya hatta tamuta tahta turab. Yang dikatakan al-maudah ini adalah anak perempuan yang dikubur hidup-hidup sehingga mereka mati di dalam tanah. Wa idza salimat min al-waqti wa asat fa inna tu'isu aisyatal mahana. Dan kalau saja mereka hidup anak perempuan itu selamat dari penguburan hidup-hidup, maka anak perempuan itu akan hidup dalam keadaan hina dan dibiarkan begitu saja oleh keluarganya. Tak terurus keadaannya. Falaisa laha haddun min mirasi qaribiha. Dan tidak ada bagi wanita pada saat itu bagian dari harta warisan yang ditinggalkan kerabatnya. Para wanita pada masa jahiliyah, mereka tidak mendapatkan hak waris dari kerabat-kerabat yang meninggal. Entah itu suaminya kalau dia sudah bersuami, atau entah itu bapaknya yang meninggal. Sekalipun mahmaga surat amwaluhu, sekalipun dalam keadaan kerabatnya ini adalah orang yang banyak hartanya, melimpah hartanya. Wa mahma anat minal fakri wal haja. Dan sekalipun wanita tersebut amat sangat butuh, hidup dalam keadaan fakir, mereka pun tidak memberikan bagian warisan kepada wanita tersebut. Ini kehinaan yang mereka dapatkan ketika mereka selamat dari penguburan hidup-hidup tadi. Tidak ada warisan bagi mereka dari kerabat-kerabat yang meninggal. Kenapa demikian para hadirin wal hadirat dan para pendengar Radio Al-Iqtisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Li'annahum yahussunal miratsa birrijal dunan nisa'. Karena mereka mengkhususkan warisan itu untuk laki-laki saja. Para wanita tidak berhak mendapatkan warisan. Berbeda dengan sekarang ya. Kalau mereka yakni mencermati, melihat keadaan wanita sebelum datangnya Islam, kemudian datang Islam, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka untuk bisa menerima warisan, tentu ini suatu yang mereka syukuri mestinya. Tapi begitulah manusia. Apa yang diberikan berupa nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka selalu saja mereka kurang. terkhusus dalam hal ini adalah masalah warisan. Sebagian para wanita meminta warisan itu dibagi sama rata. Dibagi rata. Hukum yang nasional aja lah. Tidak mau dengan hukum Islam. Padahal karena Islam inilah mereka mendapatkan warisan. Karena Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini mereka berhak mendapatkan warisan. Tanpa kemudian mereka melampaui batas untuk meminta lebih harus disamakan dengan laki-laki. Ini juga sikap melampaui batas wanita-wanita yang ada pada zaman kita sekarang ini. Sikap hendak melepaskan diri dari bimbingan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hal tentunya yang mereka kehendaki dari syariat Islam ini, ingin mereka ingin melepaskan satu demi satu daripada syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dari cara berpenampilan, memakai pakaian, kemudian akidah yang paling penting yang ada pada masing-masing kaum muslimin wal mukminah juga mulai, yakni dihinggapi dengan berbagai macam kesyirikan dan sebagainya. Oleh karena itu, benar-benar permasalahan wanita ini hendaknya diperhatikan. Keadaan mereka pada saat ini pun tidak kalah gawatnya, mereka akan terjerumus dengan di dalam segala perkara-perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada rambu-rambu yang bisa yakni mereka pegangi. Oleh karena itu dengan adanya Islam mestinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus para wanita dan kita semuanya kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Dengan datangnya Islam, Allah Subhanahu wa taala tetapkan berbagai macam syariat-syariat menurut hikmah yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mesti yakni kaum laki-laki bagiannya dua kali dari kaum perempuan? Allah Subhanahu wa taala yang mau tahu, yang Maha tahu tentang keadaan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Banyak hikmah yang ada di sana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun terkadang hikmah-hikmah itu tidak sampai kita ketahui. Sebagian yang dijelaskan para ulama demikian dan demikian, hikmah penetapan syariat ini, syariat inti dan sebagainya. Banyak di antara kaum wanita yang tidak puas dengan syariat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal sejatinya syariat ini mengangkat derajat dan kehormatan mereka. Salah satu kisah misalnya, bahasanya Islam ini benar-benar mengangkat derajat dan kedudukan kaum wanita, yakni hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang seorang budak wanita yang telah kita ketahui hadis tersebut, sering kita dengar mungkin. Hadis yang dibawakan oleh sahabat Muawiyah Ibnu al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, di mana dia amat sangat murka terhadap budak wanita ini. Marah dikarenakan ada satu gembalaannya yang dimakan serigala. Kemudian dia memukul budak tersebut dan mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu terjadi dialog antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan budak wanita ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak dialog kepada budak wanita yang tentunya yang namanya budak keadaannya itu rendah, hina dan lain sebagainya. Dia harus menuruti apa yang dimaukan oleh tuannya. Keadaannya rendah, hina budak tersebut. Jangankan budak, wanita-wanita merdeka saja pada saat itu amat sangat hina. Pada saat sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat sangat hina. Budak yang ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang kita ketahui keadaannya demikian hina, tidak bermartabat, dikucilkan, tidak diindahkan keberadaannya. Namun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak dialog budak tersebut tentang keadaan keagamaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada budak tersebut, qala laha aynallah? Di mana Allah? Qalat Allahu bisama. Ketika budak wanita tersebut ditanya oleh Rasulullah di mana Allah, dia mengatakan Allah fis sama, Allah ada di langit, ala arsihi istawa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, man ana? Siapa saya? Qalat anta Rasulullah. Engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan atikha fa innaha mu'minah. Merdekakan budak wanita ini karena dia adalah orang yang beriman. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimah dan para pendengar radio Al-Iktisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cermati, kita renungkan. Ternyata dengan ilmu dan keimanannya yang ada pada budak wanita tersebut terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengangkat derajatnya dari kedudukan sebagai budak, kemudian dia menjadi orang yang merdeka. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena ilmu dan iman yang ada pada budak tersebut. Keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat teguh, dan keimanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba dan utusannya, siap menerima apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariatnya, siap menerima apa saja yang diperintahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Satu dialog yang menunjukkan bahwasanya tentunya budak wanita ini ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan Rasulullah, dia punya ilmu. Dia paham betul apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia jawab. Sehingga dengan ilmu Islam yang ada pada dirinya mengangkat derajat dia dari kedudukannya sebagai budak yang hina dirinya, dia angkat derajatnya menjadi wanita yang merdeka. Dia terbebaskan dari majikannya. Dia bermerdeka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh memberikan takrir, memberikan yakni penjelasan yang sangat jelas kepada kita ketika beliau mengatakan atikha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia karena dia adalah seorang yang beriman. Ini menunjukkan satu kedudukan yang tinggi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin wal hadirat dan para pendengar radio Al-Iktisam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mempelajari agama Islam, dengan meyakini, mengimani apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berupa syariat-syariat Islam ini, dia siap menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, akan mengangkat derajat seseorang. Ilmu dan keimanan yang ada pada seseorang itulah sebenarnya yang mengangkat kedudukan dan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika dia hidup di dunia ini. Sebagaimana contoh yang kita bawakan dalam hadis tersebut. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan hadis ini disahihkan oleh Syaikh Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Jadi dengan menerima syariat-syariat Islam dan kita mempelajari ilmu yang ada dalam Islam ini akan memberikan kemuliaan dan kehormatan yang tinggi kepada kita. Laki-laki ataupun wanita. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan surat Al-Mujadilah. Sebagaimana telah kita sering mendengar juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma daraja. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani segala apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjalankannya. Karena iman bukan hanya sekedar ucapan. Iman bukan hanya sekedar kita mengatakan amantu. Kita mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah. Amantu billah, aku beriman kepada Allah, tidak hanya sekedar ucapan. Ketika Rasulullah menetapkan atikha fa inna mu'minah, bukan hanya sekedar yakni jawaban daripada budak wanita tadi. Rasulullah tahu orang ini benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawaban yang sangat tepat tentang akidah yang benar, tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kaum muslimin pada saat ini mereka tertimpa dalam permasalahan tersebut, di dalam kesalahan, di dalam memahami innallah, di mana Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara mereka yang meyakini bahasanya Allah Subhanahu wa taala ada pada segala sesuatu, menempel pada makhluknya. Ini keyakinan yang sangat salah. Dia bukan termasuk orang yang beriman dengan keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang meyakini bahasanya Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana, di mana tempat. Ini juga merupakan keyakinan yang salah, keimanan yang salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang namanya keimanan itu bukan hanya yakni ucapan yang kita ucapkan, kita beriman kepada Allah, tapi juga tasdiqu bil qalb, membenarkan di dalam hati kita. Kita benarkan apa yang kita ucapkan ketika kita menyatakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, aku seorang mukmin, aku seorang mukminah, aku seorang muslim, aku seorang muslimah. Buktinya apa? Buktinya dengan pembenaran di dalam hati, dan wujudnya adalah bil arkan. Wujudnya adalah dengan anggota badan mengamalkan syariat tersebut. Baru seseorang benar dalam ucapannya. Maka dari sini, saudaraku kaum muslimin wal muslimah dan para pendengar radio Al-Ittisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, benar-benar Islam dan ilmu yang ada di dalam Islam dan juga syariat-syariat Islam ketika diamalkan seseorang akan diangkat derajatnya, kehormatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan di kalangan manusia. Kemudian kata saya, bal innaha kanat turasu an zawjihal mayyit kama yurasu maluhu. Bahkan wanita yang hidup pada masa jahiliyah itu bukan saja dia tidak menerima warisan, bukan hanya saja dia tidak menerima warisan, bahkan dia sendiri dijadikan warisan. Dirinya wanita tersebut juga dijadikan warisan oleh keluarganya. Nasallallahu salamu alafiyah. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, tertimpa tangga atau tertimpa batu. Sudah jatuh kehidupannya rendah, tidak dapat warisan, dia sendiri diwarisi oleh kerabatnya, dijadikan barang warisan. Na'udzubillah min dzalik. Satu pemikiran yang sangat rusak yang ada pada saat itu. Bal innaha kanatu rasu'an zawjihal mayyit kama yurasu malu, sebagaimana mereka mewarisi harta dari mayit tersebut. Diwarisi istrinya, dijadikan barang warisan, dibagikan, entah siapa yang akan mendapat warisan dari istri tersebut. Wa kanal jam'ul katsiru minan nisa'i ya'isna tahta zawjin wahidin. Bahkan banyak sekali wanita yang hidup pada saat itu di bawah yakni seorang suami. Artinya banyak para lelaki yang hidup pada masa itu, mereka menikahi para wanita itu semau gue, seenaknya sendiri. Dia menginginkan ingin menikahi wanita ini dan itu, dilakukan tanpa ada batasan tertentu. mau menikah 1, 2, 3 hingga jumlah 10 hingga jumlah 11, tidak ada batasan pada saat itu. Banyak para wanita yang hidup pada saat itu hanya mereka hidup dengan satu suami. Dengan satu suami. Haitsu kanu la yataqayyaduna bi adadin muhaddatin min az-zawjat, sehingga tidak terikat dengan jumlah tertentu, batasan tertentu. Lain halnya ketika syariat Islam datang kepada manusia yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat Islam memang membolehkan menikah lebih dari dua, tapi ada adad muhaddad, batasan-batasannya. Jumlah tertentu itu ditentukan. Tidak semaunya seseorang menikahi wanita itu. Bahkan ketika seseorang dibolehkan untuk menikah lagi, itu pun masih ada pertimbangan dia mampu untuk berbuat adil ataukah tidak. Apakah dia mampu berbuat adil ataukah tidak terhadap wanita-wanita yang akan dia nikahi. Di dalam syariat Islam penuh dengan pertimbangan-pertimbangan. Jangan sampai seseorang kemudian ketika dia menikah kembali dengan yang lainnya, berbuat zalim kepada yang lain, kepada wanita yang lainnya. Jumlahnya dibatasi, masih ada pertimbangan-pertimbangan dia bisa berbuat adil atau tidak. Kalau dia tidak bisa berbuat adil, fawahidatan, maka cukup bagi dia satu. Tidak boleh dia untuk menambah lagi. Kalau memang tidak siap menanggung segala apa yang harus dihadapi ketika dia menikah lagi dengan yang lainnya. Harus berbuat adil dalam masalah tempat, nah, dalam masalah pembagian, dalam masalah nafkah. Ini amat sangat rumit. Nah, amat sangat berat bagi seorang laki-laki untuk menikah yang kedua kalinya. Nah, dibatasi oleh syariat Islam. Kalau sebelum Islam mereka semuanya. Mau menikahi berapa wanita saja mereka tidak ada larangan. Tidak terbatas. Hak mutlak bagi seorang laki-laki pada saat itu. Nah, sekarang hak itu dibatasi di dalam syariat. Nah, sehingga dikhabarkan dalam sebuah hadis ya, yang pernah kita bawakan. Seorang sahabat, yakni seorang sahabat Ghilan bin Salama As-Sakofi radhiyallahu anhu, di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, hadis ini sahih, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan bahasanya Anna Ghilan bin Salama As-Sakofi dakhala al-Islam walahu asra nisa, dia masuk Islam dan dia mempunyai 10 orang istri. Mempunyai 10 orang istri. Wa dakhalna ma'ahu fil Islam. Dan istrinya semuanya masuk Islam. Anggilan masuk Islam. Istrinya semuanya yang 10 itu juga ikut masuk Islam. Maka keadaan ini dikabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ayyakhtaru minhun arba, hendaknya dia memilih 4 dari istri-istrinya yang ada. Ketika masuk Islam masih membawa 10 istri, maka dikabarkan kepada Rasulullah hendaknya dia memilih 4 dari istri-istrinya yang ada tersebut. Ini merupakan penetapan dari syariat Allah Subhanahu wa taala, hendak menjaga agar supaya wanita-wanita tersebut tidak terdolimi, tidak terhinakan dengan pernikahan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mitsaqan ghalidz, sebagai ikatan yang kuat. Nah, yang satu membutuhkan dengan yang lainnya, tidak semena-mena di dalam melakukan yakni perbuatan-perbuatannya kepada para wanita. Semena-mena terhadap para wanita. Apalagi kemudian menikah, kemudian cerai, menikah, cerai. Ini perkara yang tidak selayaknya dilakukan oleh kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ikhwan fiddin Wa akhwat billah, saudaraku kaum muslimin wal muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para hadirin wal hadirat, para pendengar radio Al-Iktisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan perkara tersebut dengan tanpa ada, yakni mempersiapkan apa yang akan mereka berikan kepada para wanita. Jadi di zaman dahulu seorang laki-laki dengan modal semangat itu sudah bisa menikah. Modal semangat dia ingin menikah, walaupun tidak mampu dalam hal harta, hartanya pas-pasan, itu jadi. Berapa wanita saja yang dia mau nikahi, karena keadaan wanita yang rendah pada saat itu. Tidak ada harganya, direndahkan di masyarakat tersebut. Modal semangat bisa. Setelah kedatangan Islam, modal semangat ini perlu ada, yakni tadi, batasan-batasan syariat. Dia perlu melihat apakah dia mampu memberikan nafkah secara adil terhadap istri-istrinya yang ada atau ganda. Di dalam Islam, modal semangat tidak cukup. Dia harus mempertimbangkan masak-masak dan matang-matang untuk menikah lebih dari satu. Harus dipertimbangkan masak-masak, karena ini urusannya nanti adalah dia mendapatkan ancaman sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau tidak bisa berbuat adil. Apalagi kalau kemudian dia yakni melakukan kedzaliman-kedzaliman kepada istri-istrinya. Membuat sempit hidup mereka, tidak tercukupi nafkah yang diberikan kepada istri-istrinya. Nasallallahu salawatullah wal afiyah. Ini merupakan perkara yang dipertimbangkan dengan sematang-matangnya. Kalau dirasa masih belum mampu untuk bisa berbuat adil kepada istri-istrinya, maka jangan coba-coba. Dipikirkan matang-matang terlebih dahulu. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, dan pendengar radio Al-Iktisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekilas yang disampaikan oleh Syekh Saleh Fauzan Hafidhullah, keadaan para wanita ketika berada di masa jahiliyah, terkhusus di kalangan bangsa Arab. Di dalam kitab Nisa Haula Rasul yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Istanbuli, di sana disebutkan berbagai macam perkara yang terjadi pada wanita ketika belum datang Islam. Ketika belum datang Islam, salah satu contoh di negeri Yunani. Negeri yang pada saat itu yakni sangat maju sekali, peradabannya sangat tinggi, dijunjung tinggi. Tapi dalam urusan wanita, mereka menganggap wanita ini biang kesialan. Wanita ini akan menimbulkan berbagai macam kejelekan. Sehingga laki-laki pada saat itu tidak mau duduk sama-sama wanita, walaupun istrinya dan anak-anak perempuannya. Tidak mau duduk semeja seperti ini, tidak mau. Menganggap karena mereka hina, rendah. Begitu pula bangsa Romawi, demikian keadaannya. Memperlakukan wanita hina sedemikian. Begitu pula bangsa Cina, ini juga perlakuannya amat sangat menjijikan dan memalukan. Wanita bebas bergaul dengan siapa saja. Perzinaan tersebar ketika itu di negeri Cina, sebelum kedatangan Islam. Sehingga seorang anak hanya mengetahui ibunya. Siapa bapaknya enggak tahu. Mungkin sekarang juga sudah banyak. Yakni anak lahir tidak tahu bapaknya mana. Bapaknya siapa? Namanya siapa, orang mana, tidak tahu. Persis kejadian seperti yang dulu ada di negeri Cina tersebut. Pelecehan terhadap kaum wanita, mereka bebas melakukan segala yakni yang diinginkannya terhadap lelaki siapa saja. Ketika anak ini lahir, yang ditahu adalah ibunya. Siapa bapaknya tidak tahu. Ini satu kerendahan yang ada pada masa itu. Belum yakni kaum Yahudi, bangsa Yahudi yang sangat merendahkan kaum wanita, termasuk bangsa Yahudi juga, yakni bangsa yang mengharamkan wanita menerima warisan. sama dengan orang Arab ini. Wanita menerima warisan, mereka adalah orang-orang yang hina. Mereka seperti barang dagangan yang dijual di pasar-pasar, kata mereka. Bahkan wanita ketika haid, itu mereka tidak boleh kumpul dengan keluarganya. Mereka dibikinkan kemah sendiri di sana, belakang sana, bikin kemah, dikirim roti, makanan, dan sebagainya. Baru nanti setelah mereka sudah selesai masa haidnya, suci, boleh kumpul sama keluarganya kembali. Benar-benar dihinakan keadaan wanita pada saat itu. Begitu pula kaum Nasrani pada saat itu. Bangsa Nasrani memperlakukan wanita dengan demikian. Wanita dianggap biang kemaksiatan, biang kejelekan, dan mengantarkan para lelaki ke neraka jahanam. Dianggap serendah-rendahnya oleh bangsa-bangsa pada saat itu. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala datangkan Islam rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk sekalian alam, bahkan mengangkat derajat-derajat para wanita yang terpuruk tadi, diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mendapatkan warisan dari kerabat-kerabat yang ditinggalkannya. Mereka kedudukannya sama di dalam menjalankan amal-amal yang soleh, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, may ya'mal solehan min dzakarin aw unsa fa ulaika yadkhulunal jannah. May ya'mal solehan min dzakari wa unsa wa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Dan barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki dan perempuan, maka mereka itu akan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yuzlamuna naqira, dan mereka tidak akan didzalimi sedikit. Lihat di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat wanita, disamakan dengan lelaki di dalam hal beramal soleh, di dalam hal melakukan amalan-amalan soleh yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka semua akan dimasukkan oleh Allah dalam surga, tidak dibedakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ini. Walaupun tadi dalam urusan warisan dibedakan oleh Allah, tapi dalam hal beramal soleh mereka setara dengan kaum laki-laki. Min dzakarin aw unsa, dari laki-laki ataupun perempuan yang mau beramal soleh, menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, perintah-perintah Allah, mereka akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan kemuliaan, kehormatan, kedudukan yang tinggi bagi seorang muslim, lebih-lebih muslimah, ketika keadaan mereka di masa jahiliyah demikian parah dan rendah keadaannya. Sehingga benar-benar kita sebagai muslim dan muslimah amat sangat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas Islam yang diturunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bersambung pada waktu yang akan datang atau dua pekan lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf dalam penjelasan atau dalam kata-kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Ustaz Abdul Auf yang telah menyampaikan kajian khusus umahat. Dan insyaallah kita akan rutin membahas kitab ini pada hari Jumat pekan pertama dan Jumat pekan ketiga insyaallah. Dan ada pengumuman insyaallah untuk taklim hari Ahad akan disampaikan oleh Al-Ustadz Komar, melanjutkan fikih ibadah sampai pada bab puasa, kitab puasa, dan akan disiarkan langsung bersama Radio Al-Tisok. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan barakallahu fiikum.